بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد بن صالح العثيمين beliau ditanya dalam pertanyaan yang ke-63 dalam kitab Al-Ilm, لماذا ننصح من بدأ في طلب العلم على كبر سنه وإن لم يتيسر له شيخ يأخذ منه ويلازمه، فهل ينفعه طلب العلم بلا شيخ؟ Beliau ditanya tentang apa yang kau nasihatkan kepada kami, yaitu bagi kami atau seorang yang ia mulai dalam menuntut ilmu pada usia dewasa dan ia belum diberi kemudahan, belum diberi kemudahan belajar dengan syekh yang ia dapat mengambil ilmu darinya dan menetapinya. Apakah bermanfaat bagi talabul ilmi atau apakah bermanfaat baginya menuntut ilmu tanpa syekh? Baik, jadi beliau ditanya tentang apa nasihat syekh, arahan syekh bagi penuntut ilmu yang baru mulai dia belajar, tapi barunya dia dalam keadaan sudah berumur atau dewasa ketika menuntut ilmunya pada usia itu. Memang dia dapat kemudahan pada waktu itu, dapat hidayah pada usia itu, dan juga dia tidak diberi kemudahan untuk bisa belajar dengan syekh. Dia bisa bermula jamah sebagaimana yang lainnya bermula jamah, menetapi di tempat syekh tersebut atau mondok di tempatnya. Nah, belum mampu. Nah, jika keadaan yang seperti ini belum bisa dia untuk rehlah menuntut ilmu, pergi ke syekh bermula jamah dengannya, atau memang di daerahnya tidak ada seorang guru yang dapat mengajarinya, belum dapat. Sementara kemauan untuk menuntut ilmu ada dan usia sudah dewasa. Apakah boleh seorang belajar atau tidak? Belajar hanya baca-baca tanpa guru. Maka dijawab oleh Syekh, "Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, nas'alullaha ta'ala an yu'ina man akramahu Allah bil ittijah ila talabil ilm." Maka jawab beliau, kami mohon kepada Allah Ta'ala untuk memberi pertolongan kepada orang yang dimuliakan oleh Allah dengan condong di dalam menuntut ilmu. Nah, jadi Syekh mendoakan kepada orang ini, yaitu seorang yang dia dimuliakan oleh Allah, ada kemauan, semangat dia ingin cari kebenaran, ingin dapat hidayah. Maka mudah-mudahan Allah tolong dia dengan diberi kecondongan untuk menuntut ilmu. Karena demikianlah, seorang yang dia paham akan agamanya, berarti Allah SWT telah menghendaki kebaikan baginya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah SWT kebaikan badannya, maka Allah jadikan dia faham akan agamanya. Walakin al-ilmu bidzati sahbun yahtaju ila juhdin kabir. Akan tetapi ilmu pada zatnya, pada asalnya, sulit dan butuh kesungguhan yang besar. Ini ilmu pada asalnya. Bagaimana tidak? Butuh dia untuk begadang terkadang, butuh dia untuk duduk berjam-jam, butuh dia untuk menghafal, butuh dia untuk memahami. Nah, dan yang lainnya, Baik. Jadi menuntut ilmu pada dasarnya adalah sulit. Yahtaji ila juhdin kabir. Butuh kesungguhan yang besar. Jadi nama talibul ilm tidak murah. Nama seorang penuntut ilmu itu mahal. Nah, tidak bisa didapatkan hanya dengan leha-leha, nyantai, tidak semangat, bermarah-marahan, tidak bisa, sulit. Karena sulitnya ini ketika menuntut ilmu butuh kesungguhan yang besar, pahalanya pun besar, sampai-sampai semut pun memintakan ampun kepada Allah SWT untuk para penuntut ilmu. Ikan-ikan yang dilautkan sama memintakan ampun kepada para penuntut ilmu. Nah, ini fadilah dari penuntut ilmu, untuk penuntut ilmu. Li'annana na'lamu annahu kullama taqaddamat as-sinnu min al-insan zada hajmuhu wa qalla fahmuhu. Karena kami mengetahui bahwa setiap maju umur seorang atau bertambah umur seorang, maka bertambahlah ukuran badannya dan bertambah sedikitlah pemahamannya. Nah, ini yang dikatakan bahwa ilmu itu pada dasarnya sulit. Bagaimana? Karena dia butuh kesungguhan yang besar. Karena kita tahu bahwa seorang yang dia umurnya bertambah, bertambah, bertambah, semakin besar apanya? Badannya, tingginya. Usia anak-anak umur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, terus tinggi badannya. Kemudian kadang juga berat badannya bertambah. Nah, kemudian dengan bertambahnya itu terus, terus, terus sampai usia dewasa. Sampai usia dewasa, sampai umur 30, 35, 40, 45 dan demikian seterusnya. Maka qalla fahmu, sedikit pemahamannya, berkurang pemahamannya. Di usia-usia anak-anak, masa-masanya menghafal. Nah, waktu-waktunya mereka untuk menghafal. Dengan itulah kita dapati dan kita semuanya mengetahuinya akan hal itu dan mengalami. Anak-anak tidak diajari, tidak diajari untuk dia menghafal, karena seringnya dia mendengar hafal, seringnya dia mendengar hafal. Kalau yang dia dengar adalah kebaikan, maka dia hafal kebaikan itu. Jika kejelekan, maka dia hafal kejelekan itu. Contoh musik. Nah, di rumah tidak ada musik, tapi ketika bertamu di rumah saudaranya ada musik, hafal. Apa orang tuanya ngajari? Tidak. Cepat sekali anak-anak itu. Hafal. Nah, kadang diajari sebentar oleh gurunya, cepat dia untuk menghafalnya. Dua kali, tiga kali diulang, langsung hafal. Ini anak-anak. Nah, terus begitu. Bertambah, bertambah. Nah, tapi ketika sudah masuk usia-usia dewasa, tua, yang mana sudah tercampur dengan pikiran-pikiran yang lainnya, bercabang. Nah, disitulah. Mulai apa? Qalla fahmu. Berkurang pemahamannya. Usia anak-anak, waktu-waktunya menghafal. Usia-usia remaja. Nah, berumur 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun. Usia-usia memahami. Cepat memahami, mudah untuk dia memahami. Nah, ketika dia dewasa akan bertambah kedekatan pemahaman dia, tapi hafalan dia berkurang, sulit untuk menghafal. Tapi usia anak-anak suruh dia paham, sulit untuk memahami, nggak paham anak kecil. Tapi suruh dia untuk menghafal, mudah. Kemudian ketika masuk umur-umur dewasa, sulit untuk dia menghafal, tapi memahami lebih kuat. Tapi ketika sudah usia lanjut, usia tua, dua-duanya sulit. Sulit menghafal, sulit memahami. Kembali lagi ke anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang belum dia bisa menghafal dan juga belum bisa dia memahami. Kembali. Nah, kembali ke anak-anak lagi. Kadang pikun, kadang lupa, dan demikian seterusnya. Nah, ini seorang yang bertanya kepada Syekh, itu seorang yang dia dewasa. Nah, atau dia dalam keadaan tua. Nah, apakah bagaimana dia untuk menuntut ilmu? Apakah cukup dia membaca sendiri karena susah didapati guru yang dapat mengajarinya? Nah, dijawab demikian oleh Syekh. Sebelum Syekh menjawab dari pertanyaannya, maka diterangkan dulu oleh Syekh bahwa menuntut ilmu butuh kesungguhan, butuh jerih payah. Nah, makanya dikatakan menjajah wajan. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Wa man zara'a hasad, dan barang siapa yang menanam, maka dia akan panen. Nah, tanam, tunggu nanti akan tumbuh-tumbuh keluar buahnya. Nah, nanti bukan waktu itu. Nah, ini. Nah, jadi butuh kesungguhan. Nah, dan tidak mungkin ilmu itu diraih tanpa kesungguhan. Minum obat supaya cepat pintar cerdas. Minum sirih profit. Nah, iklan ini akhi, iklan. Nah, ilmu-ilmu seperti ini tidak mungkin didapatkan dengan pil ini pil itu, obat ini obat itu, vitamin ini vitamin itu. Tapi dengan juhd, dengan kesungguhan yang besar. Hal la yastata'ul 'ilm bi rahatil jasad. Siapa yang mengatakan? Anda ingat? Ahsan. Yahya ibn Abi Katsir. La yastata'ul 'ilm bi rahatil jasad. Tidak mungkin ilmu itu diraih dengan leha-leha, nyantai. Tidak mungkin. Nah, jadi harus dengan juhdun kabir, kesungguhan. Fahada rajul alladhi bada'a al-an fi talab al-'ilm yanbaghi lahu an yakhtara 'aliman yathiqu bi 'ilmihi liyatlub al-'ilma 'alayh. Abar sini beliau menjawab. Ada beliau orang ini yang sekarang memulai menuntut ilmu, maka mataknya dia untuk memilih seorang yang berilmu, yang terpercaya keilmuannya, agar dia dapat menuntut ilmu kepadanya. Ada. Jadi seorang yang dia memang karena kesibukannya, sehingga di waktu-waktu mudanya dia belum menuntut ilmu sebagaimana mereka yang bisa menuntut ilmu dengan mudah dan leluasa ke pondok umpamanya. Nah, belum bisa. Nah, setelah di usia dewasa, dia mempunyai tanggung jawab keluarga, anak, sehingga terbagi waktunya. Sementara dia dituntut untuk mengetahui kewajiban-kewajiban dari wudunya, sholatnya, puasanya, dan semua ibadahnya yang diharuskan mau tidak mau dia harus berilmu tentang itu, karena dia akan mengalaminya tiap hari dari wudu, sholat, dan yang lainnya. Nah, dia ingin belajar bagaimana, maka cari orang yang berilmu. Cari orang yang berilmu yang dia dapat dipercaya keilmuannya. Nah, minta waktu, minta diajari, datang ke sana. Karena talab al-ilm an tariq al-masyayikh awfar wa aqrab wa aitsar. Karena menuntut ilmu dengan jalan masyayikh, yaitu melalui para guru, awfar, lebih terpenuhi, wa aqrab, lebih mendekati, yaitu mendekati ke kebenaran, kelengkapan, kesempurnaan, wa aitsar, dan lebih mudah baginya. Fahuwa awfaru li'anna syaikha ibatun an mawsu'atin ilmiyah. Dan dia lebih terpenuhi karena seorang syekh ibarat kumpulan ilmu. Jadi seorang syekh, seorang guru itu ibaratnya terdapat kumpulan ilmu di dalam syekh tersebut, sehingga tidak perlu lagi dia untuk mencari-cari yang lain-lain. Akan tapi di sana ada ibaratun an mausu'atin ilmiyah. Lakinya man ladhi indahu ilmun nafi', terlebih seorang guru yang mempunyai ilmu yang bermanfaat bin nahwi wa tafsir wal hadis wal fikhi wa ghairihi, yaitu ilmu yang bermanfaat dalam nahwu, tafsir, hadis, fikih dan yang lainnya, mencakup ilmu-ilmu yang lainnya, masya Allah. Nah, maktabah berjalan, perpustakaan berjalan. Kenapa? Ada semua di dirinya. Fikih, ketika dia diminta untuk mengajari tentang sholat Nabi, sifat sholat Nabi, tahu, bisa, alhamdulillah. Nah, ketika disuruh mengajar hadis, tahu. Disuruh untuk mengajar tafsir, bisa. Disuruh untuk mengajar nahwu atau Arabiyah, alhamdulillah. Nah, masya Allah. Daripada seorang yang dia mencari untuk mengajari dirinya nahwu, ada satu orang hanya bisa nahwu memang di sana tempatnya. Kemudian ada lagi yang hanya bisa mengajar fikih. Ada yang hanya bisa mengajar akidah. Nah, beda. Nah, dengan inilah ketika orang itu bisa mencari yang dapat dipercaya, guru itu dari akidahnya, dari ketakwaannya, baru ambil, minta waktunya, minta tolong untuk bagi-bagi faedah. Tak ada. Nah, baru dia belajar dan bersabar. Fabadalan min an yahtaja ila qira'atin 20 kitaban yatayassaru tahsiluhu min ashir. Sebagai ganti dari ia membutuhkan untuk membaca 20 kitab, maka mudah bagi dia untuk memperolehnya dari satu syekh. Nah, kenapa? Karena syekh itu sudah belajar dari 20 kitab itu atau lebih. Nah, karena dia berguru yang gurunya ini pernah belajar dari kitab-kitab itu semua. Nah, daripada dia belajar kitab-kitab itu semuanya, butuh waktu. Membukanya butuh waktu dan butuh ilmu. Maka carilah syekh yang berilmu dan bertakwa. Wa huwa lidzalika yakun aqsar zamanan. Dan dengan itu dia lebih ringkas waktunya. Lebih ringkas waktunya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kalau kita tanya dari gurunya belajar bahasa Arab berapa lama? Ya Ustaz. Kenapa? Karena kita ini pingin bahasa Arab, bisa bahasa Arab, bisa baca bahasa Arab gundul, katanya. Nah, maka butuh berapa lama? Jadi seakan-akan anak siap. Jadi kayak anak kan bayar sekarang. Berapa dia? Ada. Karena apa? Dia kira seperti jual beli barang. Nah, dengan mudah. Nah, dengan persiapan dia berapa lama sah? Kita belajar. Berapa lama kita bisa? Nah, bisa baca bahasa Arab. Dan demikian juga mengartikannya. Akhirnya dia hantu belajar dulu dah. Nah, belajar dulu. Belajar seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Belum nyampe-nyampe. Nah, butuh berapa lama Ustaz? Ya udah, akhirnya tanya Ustaznya, antum dulu ketika belajar bahasa Arab ini berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Nah, atau ketika belajar dulu di pondok berapa lama? Nah, 3 tahun. Kalau bahasa Arabnya aja bagaimana? Paling 1 tahun. Insya Allah bisa kalau sungguh-sungguh dan terus. Tapi butuh waktu. Nah, itu baru bahasa Arabnya. Belum akidahnya, fikihnya dan yang lainnya. Butuh waktu. Ada. Nah, siapa yang dia meluangkan waktunya banyak? Dapat banyak juga. Siapa yang dia meluangkan waktunya sedikit? Ya dapat sedikit. Nah, ini sekarang sudah lanjut. Udah usia. Yang mana kurang dari segalanya. Semangat untuk menuntut ilmu. Ya sabar. Nah, sabar. Terus berdoa. Terus berdoa. Dan demikian nasihat Syekh. Nanti akan disebutkan bahwa jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa karena patah, susah. Wajarlah Syekh-Syekh itu dari Arab. Kenapa bahasa mereka? Ajaran. Jika Allah SWT menghendaki, siapapun akan jadi Syekh. Nah, walaupun itu dari selain Arab. Al-Imam Bukhari bukan orang Arab. Syekh Al-Albani bukan Arab. Tapi lihat, ma'ruf. Nah, hala. Dan masyaih-masyaih yang lainnya. Kemudian wa huwa aqrabu lis-salamah kadzalik. Dan menuntut ilmu kepada ahli ilmu yang dia terpercaya. Itu lebih dekat kepada keselamatan dalam hal itu. Nah, lebih selamat dia. Gurunya, alhamdulillah, salafi. Ma'ruf, tidak perlu lagi ditanyakan bagaimana akidahnya, akhlaknya, dan yang lainnya. Kenapa? Terpercaya. Nah, maka dari itu aqrabu lis-salamah. InsyaAllah, apa yang dia sampaikan selamat. Kita tidak akan dibawa ke penyimpangan, tidak. Karena rupanya ya'tamidu 'ala kitab wa yakunu nahju mu'allifihi mukhalifan li nahji salaf. Karena terkadang ketika dia bersandarkan kepada satu kitab yang mana metode pengarangnya menyelisih metode salaf. Sawa'un fil istidlal aw fil ahkam, baik dalam pendalilan atau dalam hukum-hukum. Jadi seorang yang dia baca kitab sendiri, ini yang dikhawatirkan. Itu apa? Dia bersandarkan kepada satu kitab. Wah, bagus. Lihat itu buku kitab. Dari judulnya, bagus. Dari covernya, bagus. Berarti isinya bagus. Nah, sudah, dia baca. Dia baca sendiri. Nah, ternyata dalamnya banyak kebitahannya, banyak penyimpangannya, kesesatannya, menyelisih jalannya salafus saleh. Nah, baik dalam berdalil, ternyata dalil-dalilnya hadis-hadis lemah, atau dalam hukumnya, ternyata hukumnya adalah hukum-hukum yang tidak kuat, marjuh. Nah, ada. Nah, ini pentingnya untuk dia belajar dengan guru. Fa nahu hadha ar-rajul alladhi yuridu talab al-'ilm 'ala al-kibar an yalzam shaykhan mawthuqan. Maka kami nasihatkan kepada orang ini, yaitu yang bertanya, yang ia menginginkan untuk menuntut ilmu di usia dewasanya, maka hendaknya dia menetapi satu guru yang terpercaya. Wa ya'khudhu min, dan ia mengambil ilmu darinya. Li'anna dhalika awfaru lah, karena hal itu lebih terpenuhi olehnya. Wala ya'al, dan jangan putus asa. Wala yakul balagtu minal kibari itiya, dan jangan sampai dia mengatakan aku telah sampai pada umur yang tua. Li'annahu bidzalika yahrumu nafsuhu minal ilm, karena demikian itu akan menghalangi dirinya dari ilmu. Putus asa yang seperti itu susah untuk mendapatkan ilmu, susah untuk mendapatkannya. Kenapa? Ketika semangat-semangat mendapati yang susah, berhenti. Ah, susah. Malas. Berat. Ini dan itu. Jangan putus asa. Jadi, walaupun dia sudah usia dewasa. Nah. Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Al-Muhalla. Semangat-semangatnya dia, mulai dia belajar. Sampai dia jadi alim ma'ruf, umur berapa? 40 tahun. Umur 40 tahun baru dia sungguh-sungguh jadi. Nah, itu semuanya biadillah. Innama amruhu idha arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Itu semuanya di tangan Allah. Allah SWT mengatur, jika Allah kehendaki jadi, maka jadilah. Nah, walaupun dia bukan orang Arab, jadi. Itu semuanya bijuhdin kabir. Dibuktikan dengan kesungguhan dia. Buktikan dengan kesungguhannya. Semangat dia. Nah, urusan dia mau nanti mau jadi ustaz, mau jadi dai, mau jadi mubaligh, mau jadi syekh, mau jadi ini. Nah, yang penting dia belajar, belajar, belajar, belajar. Baru selesai pengamalan, pengamalan, ilmu amal, ilmu amal. Hadir. Nah, yang penting jangan sampai dia menuntut ilmu dengan tujuan dan cita-cita agar dikatakan dirinya alim, agar dikatakan dirinya ustaz, mubaligh, dai, syekh dan yang lain. Jangan. Nah, niatkan karena Allah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadir. Jadi janganlah putus asa. Berputus asa dari rahmat Allah SWT. Tapi semangatlah. Walaupun dia sudah usia lanjut, sudah dewasa, lebih-lebih lagi berarti yang masih muda. Nah, malu kalau masih anak-anak, masih muda, malas-malasan dalam belajar. Sementara melihat mereka yang masya Allah dari jauh datang, nah, semangat. Nah, ini yang mereka mendapatkan kemudahan. Kemudian bisa dia bermulajamah, duduk banyak waktunya, dikasih kesempatan, didanai lagi oleh orang tuanya. Masa-masa. Nah, inilah. Baik. Butuh juhdun kabir. Butuh kesungguhan. Nah, butuh kesungguhan menuntut ilmu itu. Maka dikatakan oleh Syekh, "Fidatihi sahbun yahtaju ila juhdin kabir." Pada asalnya ilmu itu ini sangat sulit, butuh apa? Kesungguhan yang besar. Makanya kalau ada orang yang memang sengaja untuk meninggalkan ilmu di masa mudanya, kemudian baru sadar-sadar di masa tuanya, maka terimalah takdir Allah SWT itu. Kenapa? Karena itu memang karena ulah dia. Kenapa dia di waktu mudanya tidak semangat untuk menuntut ilmu, sehingga di masa tuanya dia jauh dari ilmu. Ketika dia ingin semangat, mulai kendor ini dan itu, serba kurang. Nah, yakni kekurangan pada dirinya dia akan dapatkan. Nah, dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Wa man fatahu at-ta'lim waktu syababihi fakabbir 'alaihi arba'an li wafatihi." Barang siapa yang terlewatkan waktu belajarnya di waktu mudanya, maka beri dia takbir 4 kali yang menunjukkan dia telah wafat. Nah, lihat. Nah, sudah usia lanjut, dia mau semangat. Dia sabar. Nah, makanya dikatakan dia telah meninggal. Baik. Takbir buat dia 4 kali. Karena takbir jenazah 4 kali. Nah, wafat. Nah, disayangkan dia. Nah, disayangkan dia. Halo. Nah, maka dari itu, kalaupun ada di antara mereka, alhamdulillah diberi hidayah memang. Mendapat hidayah di usia-usia itu. Sabar. Alhamdulillah. Tinggal ilmu, amal. Hidayah dijaga. Nah, yang penting bagaimana dia istiqamah. Nah, tidak ada masalah. Karena seorang itu kadang mendapatkan hidayah di masa-masa mudanya, ada yang di masa dewasanya dan tuanya. Nah, tinggal yang terpenting yaitu apakah mereka bisa istiqamah setelah mengenal hidayah itu. Buat apa satu orang yang dia di mudanya semangat-semangat nuntut ilmu, masya Allah, di pondok dan yang lainnya, kemudian di umur-umur tuanya terkena fitnah, fitnah dunia, nah, fitnah tu ini dan itu, kemudian apa? Hilanglah ilmu dia. Nah, semua itu dihitung dari akhirnya. Jika akhirnya dia tetap istiqomah di jalan Allah SWT, na'am. Hada, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung di akhirnya. Jika akhirnya baik, husnul khatimah. Jika akhirnya jelek, su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. نبتدي بهذا القدر الحمد لله إلى هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.